Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba hudahu wa sallama tasliman katsira ba'd. Baik, kita lanjutkan membaca kitab Syarah Qatrin Nadawa bin Shalah Ibn Hisham Al-Ansari rahmatullahi taala alaih. Kita masuk ke fasal yang baru, yaitu tentang pembagian isim. Faslun. Al-ismu darbani نكرة وهو ما شاع في جنس موجود كرجل أو مقدر كشمس ومعرفة وهي ستة الضمير وهو ما دل على متكلم أو مخاطب أو غائب وهو إما مستتر كالمقدر وجوبا في نحو أقوم ونقوم أو جوازا في نحو زيد يقوم أو بارز وهو إما متصل كتاء قمت وكافي أكرمك وهاء غلامه أو منفصل كأنا وهو وإياي ولا فصل مع إمكان الوصل إلا في نحو الهاء من سلنيه بمرجوحية وظننتكه وكنته برجحان. فصل اسم terbagi kepada dua bagian atau ada dua macam. Yang pertama isim yang nakirah. Apa itu makna dari nakirah? Wahuwa ma sya'a fi jinsin. Yaitu isim yang dia menyebar pada jenisnya. Dan itu ada dua macam. Yang pertama, yang dia menyebar pada jenis yang ada. Ya, seperti rajul. Rajul kan ada. Ketika diucapkan rajul, maka di situ masuk semua. Ya, laki-laki yang sudah baligh. Apakah namanya Muhammad, Umar, Salim dan yang lainnya. Ya. Di bawah rajul ini apa? Menyebar jenis laki-laki yang sudah baligh. Ya. Au muqaddar atau menyebar pada jenis yang ditakdirkan saja adanya. Seperti syams. Syams itu misalnya digunakan untuk nama planet atau bintang yang muncul di siang hari. Ya. Secara lafaz hukum asalnya bisa digunakan untuk lebih dari satu. Hanya saja, ya, di alam ini hanya satu gitu. Itu maksud dari muqaddar. Ya. Syams secara lafaznya itu bisa digunakan untuk dua, tiga atau lebih. Bisa menyebar di bawahnya matahari-matahari. Dari sisi lafaznya. Hanya saja dari sisi kenyataannya hanya satu. Ya kan? Maka di sini dikatakan apa? Fi jinsin muqaddar. Ya. Syah fi jinsin muqaddar. Menyebar pada jenis tapi ditakdirkan saja. Makanya syams ini dimakrifahkannya dengan alif lam kan? Wasyams, wasyamsi, ya, waduhaha. Berarti syams itu nakirah ketika tanpa al. Ya. Wa ma'rifatun. Jadi isim nakirah adalah isim yang menyebar pada jenisnya. Dan itu ada dua. Yang pertama pada jenis yang ada, rajulun. Apalagi? Kitabun menyebar padanya. Banyak kitab atau berjalan di dalamnya, di bawahnya kitab-kitab. Apalagi? Baitun. Ya, apalagi banyak sana. Au muqaddar atau ditakdirkan saja di situ adanya seperti syams. Ya. Wa ma'rifatun yang kedua ma'rifah wa hiya sittatun. Isi ma'rifah ada enam. Yang pertama dhamir. Ya. Wa huwa ma dalla 'ala mutakallimin aw mukhatab, yaitu apa yang dia menunjukkan kepada mutakallim, arah pembicaraan dari seorang yang berbicara, atau mukhatab atau dari yang diajak bicara, atau ghaib ataupun dari orang yang ghaib. Wa huwa ada dia dhamir, ada kalanya mustatir. Ya, mustatir. Tidak tampak. Kal muqaddari wujuban, seperti dhamir mustatir yang ditakdirkan secara wajib pada contoh aqumu, naqumu. Ya. Au jawazan atau mustatir jawazan seperti dalam contoh Zaidun yaqumu. Pada yakum ada dhamir apa? Mustatir jawazan. Au bariz. Ya. Lawannya mustatir bariz. Atau bariz. Yang tampak dia. Wahuwa imam mutasil yang bariz ini. Kalau yang mustatir tadi. Ada dua bagian. Yang pertama mustatir apa? Wujuban. Yang kedua mustatir jawazan. Ya. Kemudian macam yang kedua dari dhamir adalah dhamir bariz. Ya. Lawannya mustatir bariz. Wahuwa imma mutasilun, dan dia dhamir bariz ada kalanya mutasil. bersambung kata seperti ta pada contoh ucapanmu kumtu. Ya, wa kafi akromak, dan kaf yang ada pada contoh akromaka, dia memuliakanmu. Ini juga sama. Hanya saja pada ta kumtu itu dhamir apa? Baris yang marfu'. Kalau pada akromaka dhamir baris yang apa? Mansub. Wa hai ghulamih, dan ha pada ghulamih. Ha di sini dhamir apa? Baris. Ya, muttasil. Mar apa? Mahalnya? Majrur. Ya. Aw munfasilun. Ya, atau munfasil. Dhamir baris ada yang muttasil, ada yang munfasil. Seperti ana, wahuwa, dan cabang-cabangnya. Ana, nahnu, huwa, huma, hum, ila akhiri. Wa iyai, kemudian juga iyai. Kalau ana, huwa, dan cabang-cabangnya adalah dhamir munfasil yang marfu, ya kan? Kalau iyaya, dhamir munfasil juga, tapi yang mansub. Iyaya, iyana, apa lagi? Iyaka, iyakuma, iyakum, ila akhiri. Ya. Dan hanya menjadi dhamir di sini, ala rojih, menurut pendapat yang rojih adalah iya, iyanya saja. Iya. Ada bunyi di situ, hanyalah huruf yang menunjukkan ghaib. Ya. Untuk menunjukkan apa? Al-ghaib. Wala fasla ma'imkanil wasli. Tidak boleh menggunakan dhamir munfasil. Ya. Ma'imkanil wasli, apabila masih bisa digunakan dhamir muttasil. Ya. Seperti kata Ibnu Malik, ya, di dalam alfiahnya, ya, wa fi ikhtiyarin la yaji'ul munfasil idza ta'atta an yaji'al muttasil. Ya, wa fi ikhtiyarin la yaji'ul muttasil, wa fi ikhtiyarin la yaji'ul munfasil idza ta'atta an yaji'al muttasil. Dalam kondisi bisa memilih, ya, tidak darurah keadaannya, ya, tidak boleh didatangkan dhamir munfasil selama masih bisa menggunakan dhamir apa? Muttasil. Illa fi nahwi, kecuali dalam contoh ha yang ada pada ucapan salnihi. Ini meskipun masih mungkin menggunakan dhamir muttasil, tapi boleh digunakan dhamir munfasil. Salnihi atau salni'iyahu. Ya, salnihi. Mintalah aku ha. Misalkan ad-dirham salnihi. Dirham itu salnihi. Mintalah kamu kepadaku. Ya. Boleh di sini dikatakan salni'iyah dengan menggunakan dhamir munfasil. Bimarjuhiyah, hanya saja yang demikian dilemahkan oleh Ibn Hisham. Ada khilaf dalam masalah ini. Ya, itu pada salnihi dan babnya. Ya, apa itu yang lebih rajih? Apakah dengan menggunakan dhamir muttasil dengan dikatakan salnihi atau munfasil seperti salni'iyah? Ya. Yang lebih rajih kata beliau adalah bahwasanya salnihi lebih rajih dengan menggunakan dhamir muttasil. Ya, meskipun boleh dengan yang munfasil. Wa dhanantukahu wa kuntahu birujhan, dan pada contoh dhanantukahu dan kuntahu itu lebih rajih menggunakan dhamir munfasil dengan dikatakan dhanantuka iya. Ya, kunta iya. Birujhan ini menurut pendapat yang lebih rajih. Ini masalah di sini masalah khilafiyah. Ya, nanti akan ada babitnya insyaallah mungkin dijelaskan oleh beliau rahimahullah. Sri paham ini matanya. Jadi isim ada dua macam. Yang pertama nakirah, yaitu apa yang dia menyebar pada jenis yang ada seperti rajul ataupun pada jenis yang ditakdirkan adanya. Ya. Kemudian ma'rifah, ya, adalah di sini beliau tidak menyebutkan definisinya karena ma'rifah itu terbatas jumlahnya sehingga beliau hanya menyebutkan. Iya, contoh-contohnya saja. Iya. Yaitu dhamir. Iya, pada dhamir di sini satu ya. Iya, dhamir. Wahya sittatun ad-dhamir, pada satu disebutkan di sini dhamir. Ya, sebagian yang lain ada yang mendefinisikan nakira dengan apa? Nakiratun qabilu al-mu'assira. Aw waqi'an mawqi'an maqad dzukira. Ya, kata Ibnu Malik. Nakira adalah isim yang dia bisa menerima al, itu nakirah. Seperti apa? Rajulun. Bisa enggak menerima al? Bisa. Ar-rajul. Berarti rajulun isim yang nakirah. Ya, syamsun. Bisa enggak menerima alif lam asyams? Berarti syamsun nakirah. Itu definisi yang mudah. Ya, atau dia tidak bisa menerima al. Ya. Tapi dia menempati isim lain yang bisa menerima al. seperti zu. Bisa enggak menerima al-zu? Enggak bisa al-zu. Tapi dia menempati posisi sahib. Maknanya kan sahib zu. Sahib bisa enggak menerima al? As-sahib bisa, maka zu nakirah gitu. Yanqasimul ismu bihasabi tankiri wa ta'rifi ila qismain. Isim dari sisi nakirah dan ma'rifahnya terbagi kepada dua bagian. Yang pertama nakirah, isim yang nakirah. Wahiyal aslu, dan itu yang asal pada apa? Isim. Hukum asalnya isim adalah nakirah, dan di situ ada khilaf di antara ahli nahwu. Walihada qaddamtuha, oleh karenanya saya dahulukan penyebutan isim nakirah ini. Wa ma'rifah, dan ma'rifah. Wahiyal far', dan dia adalah cabang. Walihada akhartuha, oleh karenanya saya akhirkan penyebutannya. فأما النكرة فهي عبارة عن ما شاع في جنس موجود أو مقدر. Adapun isim nakirah, maka dia adalah ungkapan tentang isim yang menyebar pada jenisnya, ataupun isim yang menyebar pada jenis yang ada. Seperti rajul kan jenis, menyebar di bawahnya banyak afrod, satuan-satuan, Zaid, Muhammad dan yang lain. Ya. Atau muqaddar, atau pada jenis yang ditakdirkan. Ya. Seperti di syams. Ya. Pada asalnya syams bisa digunakan untuk lebih dari satu. Ya, cocok digunakan untuk selain syams yang ada. Hanya saja karena yang ada cuma satu, ya sudah. Ditakdirkan di situ adanya. Ya. Fal awal ke rajulin. Yang pertama, yaitu apa yang dia menyebar pada jenis yang ada seperti rajul. Fa innahu mawdu'un lima kana hayawana nadhiqa zakaran. Sesungguhnya dia, ya, rajul diletakkan untuk hayawana natiqa, manusia. Ini istilahnya ahli kalam, Allah SWT. Hayawana natiqa. Kadang Ibn Taymiyyah pun pernah menyebutkan seperti ini. Hayawana natiqa. Ya. Maksudnya manusia. Ya. Makhluk yang bisa berbicara. Zakaron. Ya. Zakar. Yang sudah baligh, ya tentunya. Fakullama wujida min hadhal jinsi wahid, fahadha ismu sadiqun alaih. Setiap ditemukan dari jenis ini satu saja, maka isim ini cocok digunakan padanya. Seperti Muhammad, cocok dikatakan sebagai rajulun. Zaidun, cocok dikatakan sebagai rajulun. Ya ila akhirih. Al-muhim dia adalah seorang yang sudah dewasa, sudah baligh, dan dari jenis laki-laki. Cocok dikatakan dia sebagai apa? Rajul. Wasan yang kedua, syams. Syams. فَإِنَّهَا مَوْضُوعَةٌ لِمَا كَانَا كَوْكَبًا نَهَارِيًا. Yang kedua adalah syams, matahari. Sesungguhnya matahari mawdu'ah diletakkan untuk كَوْكَبًا نَهَارِيًا. Ya, bintang yang ada di siang hari. Planet yang ada di siang hari. يَنْسَخُ ظُهُرُهُ وُجُودَ اللَّيْلِ. Ya. Keberadaannya, kemunculannya menghapuskan malam. Ya, menghapuskan malam. Fahakuha antas duqa ala muta'addidin. Kama anna rajulan kathalik. Haknya syams secara lafaz itu cocok untuk digunakan untuk beberapa benda. Kama anna rajulan kathalik. Sebagaimana rajul juga demikian. Ya, wa innama takhallafa thalik min jihati adami wujudi afrodin lahu fil kharij. Hanyalah hal itu tidak diwujudkan ataupun tidak terwujud karena dari sisi adami wujudi afrodin lah, tidak ada satuan-satuan lain, ya, selain yang kita kenal ini di alam nyata ini cuma satu gitu. Ya, berarti muqaddar. Walau wujidat lakana hadzal lafzu salihan, lah seandainya di sana ada matahari lain, ya, ini saya, ya, lafaz ini syams cocok digunakan untuknya. Ya. Fa innahu lam yubu ala an yakuna khasan. Sesungguhnya dia syams tidaklah diletakkan untuk khos, satu benda tertentu. Yang jelas tersifati dengan sifat tadi. Ya, planet di siang hari yang dia kemunculannya menghapuskan malam. Itu syams. Ya, diletakkan bukan untuk suatu yang khusus. Seperti Zaid dan Amr. Wa innama wudhi'a wab'a asma'il ajnas. Hanyalah dia syams diletakkan seperti peletakan isim-isim jenis yang lain. Rajul. Ya, kemudian juga apa lagi? Faris, penunggang kuda dan yang lainnya. Ya. Hanya saja kalau syams tadi. ya, satuan-satuan yang ada padanya ataupun di alam nyata enggak ada, ya, kecuali satu, ya, sehingga ditakdirkan saja di situ penyebarannya. Wa ammal ma'rifatu fa innaha tanqasimu sittatu aqsamin. Adapun isim ma'rifah, maka dia isim ma'rifah itu ada 6 macam. Al-qismul awal, macam yang pertama. Ini sebenarnya sudah ya pernah kita bahas ya di dalam kitab sebelumnya, Tuhfah. Ya. Masih ingat apa saja isim-isim yang ma'rifah? Yang 6 itu. Dhamir-dhamir, alam, kemudian isim yang apa lagi? Isim isyarah. Yang apa maksudnya isim? Isyarah terus isim mausul. Isim yang beralif. Beralif lam dan yang ke-6 yang diidhafahkan kepada salah satu dari yang 5 itu. Ya. Kalau Ibnu Malik mengatakan ghairu ma'rifatun kahum wadhi wa hinda wa ibni wal ghulami wal ladhi dengan contoh-contoh. Wa ghairuhu ma'rifatun selain nakira ma'rifah. Dengan contoh kahum wadhi seperti hum ini dhamir. Wadhi isim isyarah. Wa hinda alam. Wal ghulami dengan alam. Wal ladhi ya dan allazi ya isim mausul wa ghairu ma'rifatun kahum wadhi wa hinda ibni wal ghulami wal ladhi ya. Ad-dhamir al-qismul awal macam yang pertama adalah dhamir. Ya di sini ada catatan kaki sepertinya perlu kita baca tentang definisi dari isim ma'rifah. Dzakara al-mu'allifu taqsim al-ma'rifah ila sittati aqsamin wa lam yadhkur ta'rifaha. Wakan haqqan 'alaihi an yu'arifa. Al-mu'allif menyebutkan pembagian ma'rifah kepada 6 macam. Dan beliau tidak menyebutkan definisi dari ma'rifah itu apa dan seharusnya beliau mendefinisikannya. Wa qad dzakara al-'ulama'u anna al-ma'rifah hiya al-ismu alladhi wudi'a li yusta'mal fi ma'yan. Dan para ulama ahli nahwu menyebutkan bahwasanya ma'rifah adalah isim yang diletakkan untuk digunakan pada sesuatu tertentu. Ya, untuk digunakan pada sesuatu yang tertentu. Fa ta'yin innama yakunu fi halil isti'mal la fi hali al-wasf al-wada'. Wa bayan dhalika anna ana aw anta dhamiran wa dhamir min al-ma'arif wa hina wudi'ana wudi'a li yusta'mal fi halit takallum ayyan kana al-mutakallim lakinnaka hina taqul ana mujtahid qad ista'maltahu fi mutakallim muayyan. Ya, di sini ada penjelasan tambahan. Ya, perhatikan di sini kata beliau para ulama menyebutkan bahwasanya isim ma'rifah adalah isim yang diletakkan agar digunakan untuk sesuatu yang tertentu. Tertentu. Fata'yin, nah ketertentuan ini hanyalah dihasilkan ketika digunakan. Ketika digunakan dalam satu kalimat. Ya, la fi halil wab' bukan dari asal peletakannya. Seperti disebutkan wabayan dzalik dari penjelasannya anak-anak bahasanya anak ini termasuk yang ma'rifah ya kan kenapa bomir dia ya. Ini asal peletakannya anak lihat anak au anta anak ataupun anta bomiron adalah dua bomir wabomair minal ma'rif dan bomir termasuk isim-isim ma'rifah lihat wahina wudhiya anak wudhiya liustakmal fi halit takallum. Ketika diletakkan atau digunakan anak, maka dia diletakkan istimal agar digunakan untuk hali takallum, keadaan pembicara. Ayyan kana al-mutakallim, siapapun pembicaranya. Ini kan masih umum tuh. Ya, anak ya untuk pembicara lah. Satu orang. Ini kan masih umum ya. Lakinnaka hina taqul, tapi ketika diletakkan ya dalam satu jumlah, lakinnaka hanya saja ketika engkau mengatakan ana mujtahid. Saya adalah seorang yang sungguh-sungguh. Qad ista'maltahu fi mutakallim muayyan, maka ini sudah digunakan untuk seorang pembicara tertentu, ya kan? Pada asalnya kan ana, ya. Bisa digunakan oleh siapapun, satu orang, laki ataupun perempuan. Ini kan dari asal peletakannya masih umum ya. Tapi kalau sudah digunakan, ya, sudah digunakan seperti dalam ucapanmu ana, ya, misalnya apa? Talibun, nah, sudah tertentu. Saya adalah seorang talib, ya. Sehingga ketika dia ketertentuannya dihasilkan ketika digunakan. Bukan dari awal ya letakannya. Jadi tampak dia menunjukkan ma'rifah ataupun sesuatu yang tertentu ketika digunakan. Ketika belum digunakan anak ya bisa digunakan untuk siapapun yang berbicara. Kemudian al-qismu al-awwal, macam yang pertama, al-dhamir adalah dhamir. Ya. Dan di sana ada penjelasan tambahan yang lain, ya, seperti sima usul, itu ma'rifahnya dengan apa? Ya, ini kan baru satu dhamir ya. Sima usul ma'rifahnya dengan silahnya. Dengan silahnya, jumlah silah. Sampai ja'anil ladzi, datang kepadaku alladzi orang. Jelas belum? Orang yang belum, tapi ja'anil ladzi qoma abu, datang kepadaku orang yang bapaknya berdiri. Baru apa? Ma'rifah itu. Ya. Dan masih ada penjelasan yang lain yang disebutkan di tempat yang lain itu. Huwa a'rafu sittah, dan dia dhamir adalah yang paling ma'rifah dari enam macam isim yang ma'rifah. Ya. Walihada badatu bihi, oleh karenanya saya mulai dengan penyebutannya. Wa ataftu baqiyatal ma'arif alaihi bi thumma, dan saya atofkan sisa-sisa isim ma'rifah yang lainnya dengan thumma, untuk menunjukkan apa? Urutan. Urutan. Wa huwa ibaratun amma dalla ala mutakallim. Apa itu makna dhamir? Dhamir adalah ungkapan tentang sesuatu yang menunjukkan kepada mutakallim, pembicara. Seperti anak mukhatab yang diajak bicara, seperti anta, ghaib, orang yang tidak hadir. Ya, seperti huwa. Ana kata ganti orang pertama, anta kata ganti orang kedua, huwa kata ganti orang ketiga. Wa yanqasimu ila mustatirin wa bariz, dan dhamir terbagi kepada yang mustatir dan yang bariz. Istatara yastatir mustatir. Ya, dari baraza yang ruzu bariz. Li'annahu la yakhlu imman yakuna lahu surah fil lafzi aw la. فالأول البارز كتا قمت وثاني المستتر كالمقدر في نحو قولك قم. Ya. Jadi dhamir terbagi kepada yang mustatir dan yang bariz. Kenapa demikian? Karena yang namanya dhamir tidaklah kosong, ya, imannya kunat tidak lepas dari bahwasanya dia dhamir itu memiliki surah, bentuk, fil lafaz, pada lafaznya atau tidak. Ya, fal awal yang dia memiliki bentuk ataupun dhamir yang memiliki bentuk pada lafadznya disebut dengan apa? Al-bariz. Seperti ta yang ada pada kumtu. Ini ta, dhamir bariz. Kenapa ada surahnya, ada lafadznya? Wasan yang kedua, al-mustadir. Yang mustadir. Kal-muqaddar, seperti dhamir yang ditakdirkan pada contoh ucapanmu, bum. Di situ ada dhamir yang mustadir. Ya. Adapun kalau disebutkan kum, takdirnya apa? Anta itu hanya takrib saja, pendekatan saja. Hukum asalnya yang namanya dhamir mustatir yang ada surahnya. Itu untuk memudahkan saja gitu. Thumma likullin minal barizi wal mustatiri inqisamun bi'tibarin. Kemudian masing-masing dari dhamir bariz dan mustatir inqisamin. Ada bagian-bagiannya. Bi'tibarin. Dari satu sudut pandang yang berbeda-beda nanti. Fa ammal mustatir fa yanqasimu bi'tibari wujubil istitar wa jawazih ila qismaini wajibil istitar wa jaizih. Adapun dhamir yang mustatir, maka dia terbagi dari sisi wajib dan bolehnya istitar kepada dua bagian. Dhamir mustatir dari sisi wajib dan bolehnya istitar mustatir ada dua bagian. Yang pertama, wajibul istitar. Yang wajib, mustatir. Yang kedua, wajaizuh. Mustatir apa? Jawazan. Ya. Wa na'ni bi wajibul istitar, yang kami maksud dengan yang wajib mustatir adalah ma la yumkin qiyamu zahir maqamah. Ini definisinya. Definisi dari dhamir yang wajib mustatir atau mustatir wujuban adalah ma la yumkin qiyamu zahir maqamah. Dhamir yang posisinya tidak mungkin bisa digantikan dengan isim zahir. Ya. Dhamir yang posisinya tidak mungkin digantikan oleh isim zahir. Wa dzalika ka dhamiril marfu'i bil fi'lil mudhari'il mabdu'i bil hamzati ka aqum. Ya. Hal itu, yaitu dhamir yang mustatir wujuban, adalah seperti dhamir marfu' yang dirafa'kan oleh fi'il mudhari' yang dibuka dengan hamzah. Seperti akum. Atau dengan nun. Nakum. Ya. Atau dengan tak. Takum. Untuk siapa? Taknya. Anta. Bukan untuk hiya. Kalau untuk hiya, mustatirnya apa? Jawazan. Ya. Ala taro annaka la takul. Lihat. Tadi batasan dari dhamir. Mustatir wujuban adalah dhamir yang posisinya tidak bisa digantikan oleh apa? Isim zahir. Sehingga akumu, nakumu, takumu untuk anta ini semuanya dhamir pada masing-masingnya mustatir wujubat. Kenapa? Karena posisi dhamir di situ tidak bisa digantikan oleh isim zahir. Sehingga tidak boleh dikatakan akumu zaidun. Boleh enggak akumu zaidun? Zaid sebagai fa'ilnya. Bisa enggak? Enggak bisa. Iya. Tidak boleh pula dikatakan nakumu amrun. Amr sedang berdiri. Bisa enggak? Enggak bisa. Ya, beda nanti dengan dhamir yang mustatir jawazan. Posisi dhamirnya bisa digantikan dengan posisi isim zahir. Lihat. Wa na'ni bil mustatir jawazan ma yumkin qiyam dhahir maqamah. Dan yang kami maksud dengan mustatir jawazan adalah dhamir yang mungkin posisinya digantikan oleh isim zahir. Wa dhalika ka dhamiril marfu' bi fi'lil ghaib. Hal itu contohnya seperti dhamir yang dirafa'kan oleh fi'il yang ghaib. Contoh Zaidun yaqumu. Pada yaqumu ada dhamir mustatir jawazan. Ya, takdirnya huwa kembali kepada Zaid. Kenapa di situ yaqumu mustatirnya jawazan? Ala tara annahu yajuzu laka an taqul? Tidakkah kau perhatikan bahwasanya boleh bagimu untuk mengatakan Zaidun yaqumu ghulamu. Zaid ya sedang bangkit ataupun bangkit ghulamu budaknya. Boleh enggak dikatakan Zaidun yaqumu ghulamu? Zaid bangkit bangun budaknya. Boleh enggak? Boleh. Berarti di sini yaqumu tadinya fa'ilnya huwa kembali kepada Zaid digantikan posisinya dengan isim dhahir ghulamu. Bisa berarti ini ya pada yaqumu pada contoh ucapanmu Zaidun yaqumu apa? Dhamirnya mustatir jawazan. Kalau sudah disebutkan di situ fa'ilnya yang dhahir ya berarti sudah enggak ada dhamir lagi. Zaidun yaqumu ghulamu. Ya. Irmnya jelas ya Zaidun mubtada yaqumu ghulamu jumlah fi'liyah pada mahalnya rafa sebagai khabar. Ya. Robitnya mana di sini yang mengikat antara jumlah khabariyah dengan mubtada? Ghulamu dhamir yang ada pada apa? Ghulamu. Bisa dipahami ini? Bisa dibedakan? Ya. Apa itu dhamir mustatir yang wujuban dan jawazan? Apa kesimpulannya? Dhamir yang mustatir wujuban adalah dhamir yang posisinya tidak bisa digantikan oleh isim isim zahir. Yang jawazan ya itu sebaliknya. Ya. Wa ammal bariz. Nah, sekarang kita masuk ke yang berikutnya. Mustatir sudah ya? Ya. Wa ammal bariz. Jadi memang mustatir ada dua macam, mustatir wujuban dan jawazan. Wa ammal bariz fa innahu yanqasimu bihasabil ittisali wal infisali ila qismain, muttasilin wa munfasilin. Fal muttasil huwa alladhi la yastaqillu bi nafsihi. Kata kumtu. Wal munfasil huwa alladhi yastaqillu bi nafsihi. Kana wa anta wa huwa. Adapun dhamir bariz, maka dia dhamir bariz terbagi dari sisi bersambung dan tidak bersambungnya kepada dua bagian. Yang pertama muttasil bersambung, munfasil ya terpisah. Fal muttasil, maka dhamir bariz yang muttasil adalah dhamir bariz yang la yastaqillu bi nafsihi, tidak bisa berdiri sendiri seperti tak pada kumtu, nggak bisa dia berdiri sendiri ya seperti dikatakan tu koma nggak bisa ya. Wal munfasil, sedangkan dhamir munfasil adalah dhamir yang dia bisa berdiri sendiri seperti ana, ana qaimun, bisa berdiri sendiri. Wa anta, huwa, dan cabang-cabangnya, cabang-cabangnya ana apa? Cabangnya ana nahnu, cabangnya anta, anta, antuma, antum, anti, antuma, antunna. Huwa cabang-cabangnya banyak. Huma, hum, hiya, huma, hum. Ya. Wa yanqasimul muttasil bihasabi mawaqi'i fil i'rab. Kemudian dhamir yang muttasil, dhamir yang muttasil bihasabi mawaqi'i fil i'rab, dari sisi mawqi' mahalnya dalam i'rab terbagi kepada tiga bagian. Yang pertama marfu'i al-mahal, yang mahalnya marfu', wa mansubih, dan yang mahalnya mansub, wa mahfudih, dan yang mahalnya mahfud. Fa marfu'uhu, ada pun dhamir muttasil yang marfu', contohnya ta yang ada pada kumtu, fa innahu fa'il, sunya dia fa'il. Saya tinggal dicabang saja, kumtu, kumna, kumta, kumta, kum, tuma, kumtum, ya, apa lagi, kumti, dan seterusnya. Itu semua adalah dhamir muttasil yang marfu' sebagai fa'il. Wa mansubuh, dan yang mansubnya seperti kaf yang ada pada akromak. Ya. akromak di situ, bomir mutasil mabni ala fats pada mahalnya nasab maf'ulun bih, dan juga cabang-cabangnya akromaka, akromakuma, akromakum ila akhiri. Fa innahu maf'ulun, sunnya dia kaf di situ sebagai maf'ul bih pada mahalnya apa? Nasab. Wa mahfudhuh, dan juga yang mahfudnya dhamir mutasil yang mahfud seperti ha yang ada pada ucapanmu hulami, dan juga cabang-cabangnya hulami, hulamihima, hulamihim, dan seterusnya. Fa innahu mudhafun ilaih, sunnya dia mudhaf ilaih pada mahalnya apa? Jar ataupun khafad. Kemudian paham ya, jadi yang mutasil ada tiga macam. Yang pertama yang pada mahalnya apa? Rafa. Yang kedua yang pada mahalnya nasab. Yang ketiga pada mahalnya khafad. Lengkap berarti ya dhamir mutasil. Ada yang rafa, ada yang nasab, ada yang khafad. Lihat yang munfasilnya. Wa yanqasibul munfasil bihasabi mawaqi'ihi fil i'rab ila marfu'i al-mawdi'i wa mansubih. Dan dhamir yang munfasil, dhamir yang munfasil sesuai dengan mahalnya dalam i'rab terbagi kepada yang marfu' mahalnya dan yang mansub, maudhi' dengan mahal sama. Terbagi kepada yang mahalnya rafa' dan yang mansub. Tidak ada apa? Yang mahalnya, yang mahalnya khafad enggak ada, mahfud enggak ada. Dhamir munfasil enggak ada yang mahfud. Semuanya apa? Muttasil. Ya. Fal marfu' itsnata asyrata kalimah. Adapun dhamir munfasil yang marfu' ada 12 kalimat. Ana, nahnu, anta, anti, antum, antum, antunna, huwa, hiya, huma, hum, hunna. Insyaallah semua ya hafal ya. Ya, kalau Ibnu Malik katanya apa ucapan beliau dalam Alfiyah, Ibnu Malik kata beliau, wa zurtifa'in wa infisalin anahu wa anta wal furu'u la tashabihu. Wadur tifa'in wanfisalin anahu wa anta wal furu'u la tashabihu. Dan dhamir yang marfu' dan munfasil anahu, ana dan huwa, wa anta dan anta, wal furu'u la tashabihu, dan cabang-cabang yang tiga ini tidaklah samar. Ana cabangnya nahnu. Ya. Kemudian apa lagi? Huwa cabangnya huma huwa ila akhirih. Kemudian apa lagi? Terakhir anta cabang-cabangnya juga enggak samar. Ya, anta antum akhirih. Itu. Jadi apa wadur tifa'in wa infisalin anahu wa anta wal furu'u la tashabihu. Kemudian wa mansubuh, wa mansubihi itsnata asyrata kalimah aidha. Wa mansubuhu itsnata asyrata kalimatan aidha. Dan juga yang mansubnya juga sama, ada 12 kalimat juga, itsnata asyrata kalimatan aidha. Iyaya, iyana, iyaka, iyaki, iyakuma, iyakum, iyakunna, iyahu, iyaha, iyahuma, iyahum, iyahunna. Ya. Dan sudah sebutkan tadi yang rajih, yang menjadi dhamir hanya apa? Iyanya saja. Yang pertama ataupun yang setelahnya, yang iya itu disandarkan kepadanya hanya menunjukkan kepada ghaibah ataupun apa? Khitab ataupun takallum. Ya. Fadun tisabin fin fisalin ju'ila iyaya wa tafri'u laysa mushkila. Fadun Malik. Fadun tisabin fin fisalin ju'ila. Dhamir yang mansub dan munfasil ju'ila dijadikan iyaya wa tafri'u laysa mushkila. Iyaya. Dan menyambangnya enggak susah. Iya kan? Enggak sulit kan? Dari iyaya, iyana. Iyaka, iyakuma, iyakum. Iyaki, iyakuma, iyakunna. Iyahu, iyahuma, iyahum. Iyaha, iyahuma, iyahunna. Insyaallah enggak sulit ya. Fa hadhil itsnata asyrata kalimah la taqa illa fi mahalli nasb. 12 kalimat ini iyaya ila akhirih adalah ataupun la taqa tidaklah jatuh kecuali pada mahalnya nasab mesti. Ya. Kama anna tilka al-ul la taqa illa fi mahalli rafa. Sebagaimana dhamir-dhamir yang pertama tadi disebutkan ana nahnu ila akhirih tidaklah jatuh kecuali pada mahalnya apa? Rafa. Taqul, kau katakan dalam contoh ana mu'minun. Ana iramnya mubtada. Dhamir munfasil mabni ala sukun fi mahalli apa? Rafin mubtada. Ya, mu'min khabar marfu'. Wal mubtada hukmuhu rafa, dan mubtada hukumnya rafa. Iyyaka akramtu, hanya engkau yang aku muliakan. iyaka di situ maful bih muqaddam. Ya. Mabni ala sukun fi mahali nasbin. Ya. Kayaknya harful khitab. Akramtu fil fa'il. Wal maf'ul hukmuhu nasab. Iyaka di situ sebagai maf'ul. Maf'ul hukumnya apa? Nasab. Wa la yajuzu an yu'kas dhalik. Fala taqul iya ya mu'minun. Ya wa anta akramtu. Wa la dhalik faqis al-baqi. Dan tidak boleh dibalik penggunaannya. Pemberi yang rofa harusnya digunakan untuk nasab. Pemberi yang nasab digunakan pada yang rofa. Tidak boleh. Ya, tidak boleh dibalik. Yang rofa digunakan pada yang tempatnya nasab. Atau yang nasab. Pemberi nasab digunakan pada tempatnya rofa. Tidak boleh. Tidak boleh dikatakan iya ya mu'minun. Tapi apa? Ana mu'min. Anta akramtu. Tidak boleh. Tapi dikatakan apa? Iyaka akramtu. Wa ala dhalik faqis al-baqi. Sesuai dengan ini, silakan kau kiaskan sisanya. Tinggal dikiaskan dengan iyaka akram tu, iyakuma, iyakum, dan seterusnya. Ya, sampai sini ada yang masih belum paham, mau ditanyakan. Walaysa fi dhamair al-munfasilah ma huwa mahfudun mahfudul mawdi' bi khilafil muttasilah. Tidak ada pada dhamir-dhamir munfasil yang dia dikhafadkan mahalnya. Pada mahalnya khafad tidak ada. Di khilafil muttasilah. Berbeda dengan dhamir-dhamir yang muttasil ada yang khafad. Ya. Walamma dhakartu anna dhamira yanqasimu ila muttasilin wa munfasilin asyartu ba'da dhalika ila annahu mahma amkana an yu'ta bil muttasil fala yajuzul udulu anhu ila munfasil. La taqulu qawma ana wala akramtu iyaka litamakunika min an taqul qumtu wa akramtuka bi khilafi qawlika ma qama illa ana wa ma akramtu illa iyyak fa in ittisaluna muta'azzir li anna illa mani'ah minhu falidhalika ji'a bil munfasil. Ketika saya telah menyebutkan bahwasanya ad-dhamir, dhamir itu terbagi kepada yang muttasil dan munfasil, maka saya isyaratkan setelah itu kepada bahwasanya ya, kapan saja mungkin atau bisa didatangkan dhamir muttasil, maka tidak boleh meninggalkan dhamir muttasil kepada munfasil. Tidak boleh menggunakannya munfasil ketika masih mungkin menggunakan dhamir apa? Muttasil. Ya, tadi wa fi ikhtiyarin la yaji'ul munfasil idza ta'atta an yaji'al muttasil, kata Imam Malik. Wa fi ikhtiyarin la yaji'ul munfasil, dalam kondisi bisa memilih, bukan darurah syariah, tidak boleh datang dhamir munfasil selama masih bisa digunakan dhamir muttasil. La taqul, tidak boleh engkau katakan qama ana. Tidak boleh boleh dikatakan akramtu iyyaka. Kenapa? Litamakkunika min an taqul, karena kau masih mungkin masih bisa untuk mengungkapkan dengan ucapanmu qumtu dengan menggunakan dhamir apa? Muttasil. Qumtu. Jangan dikatakan qama ana. Kenapa? Masih bisa digunakan dhamir muttasil. Akramtuka. Jangan kau katakan akramtu iyyaka. Kenapa? Karena masih mungkin menggunakan dhamir apa? Muttasil. Sehingga jangan kita tinggalkan dhamir muttasil kepada munfasil selama masih mungkin. Bi khilafi qawlik, berbeda dengan ucapanmu maqama illa ana. Maqama illa ana. Tidaklah berdiri kecuali saya. Ini harus digunakan dhamir apa? Munfasil. Kenapa? Karena di sini antum hendak mengurung al-qiyam pada dirimu. Ada hasr di sini. Maqama illa ana. Tidaklah berdiri kecuali saya. Seandainya antum gunakan dhamir muttasil dikatakan maqumtu, enggak ada hasr di situ kan? Maqama illa ana. Tidaklah berdiri kecuali ana. Di sini dikurung berdiri hanya pada dirimu. Ya. Yang lainnya berarti apa? Duduk. Ya. Ini tidak dihasilkan kalau digunakan dhamir muttasil seperti dikatakan maqumtu, saya tidak berdiri. Ataupun kumtu, seperti kumtu. Ya. Maqama illana, beda dengan kumtu. Kalau maqama illana, tidaklah berdiri kecuali saya, ini ada hasar, pengurungan berdiri pada dirimu sendiri. Tapi kalau kumtu, saya berdiri. Ya, yang lain juga mungkin berdiri. Gitu. Wa ma'akramtu illa iyyak, saya tidak memuliakan kecuali engkau, yang juga hasar. Ya. Beda maknanya ucapanmu ma'akramtu illa iyyak dengan akramtuka. Akramtuka, saya memuliakanmu. Masih memungkinkan juga engkau memuliakan yang lain. Tapi kalau ma'akram tu illa iyyak, tidaklah saya muliakan kecuali engkau. Berarti engkau saja ya, saya muliakan. Ya, ya kalau digunakan dhamir muttasil, hilang hasarnya itu. Sehingga tidak boleh apa menggunakan dhamir muttasil. Ketika antum meniatkan tadi hasar, pengurungan makna. Fa'inatisolahu namu ta'azir. Penggunaan dhamir mutasil di sini terhalang. Di anna illa maniah minhu. Ya. Karena di sini ada penghalangnya itu illa. Ya. Ada illanya. Gak mungkin dikatakan illa ka. Misalkan. Apa? Illa apa? Anta. Ya. Atau gimana? Akrama. Tadi contohnya ma'akoma illana. Ma'akoma illa tu misalkan. Ma'akram tu illa apa? Anta. Gak boleh. Ah, bukan illa anta. Illa apa? Illa yang mutasil apa? Ma'akram tu illa ka. Iya kan? Tapi iya. Ya, ada penghalang di sini. Illa. Itu ada tuh hasr. Tuh hasr illanya. Ya. Wa nutisalin minhuma la yubtada wa la yali illa ikhtiyaran abada. Dhamir mutasil adalah ma la yubtada, dhamir yang tidak boleh kita memulai kalimat dengannya, itu mutasil. Wa nutisalin minhuma la yubtada wa la yali illa ikhtiyaran abada, tidak bisa datang dhamir mutasil setelah illa ketika dalam kondisi bisa memilih, tidak darurat. Wa nutisalin minhuma la yubtada walayali illa ikhtiyaran abada. Dhamir yang mutasil adalah dhamir yang tidak bisa kita memulai kalam dengannya. Seperti katakan tu, koma, tidak bisa. Dan tidak bisa dhamir mutasil ini datang setelah illa. Ya, ketika bisa memilih bukan darurah. Sehingga tidak boleh dikatakan ma koma illa bah tu. Falidhalika jia bil munfasil. Oleh karenanya didatangkanlah dhamir munfasil. Ada penghalangnya di situ, yaitu apa? Illa. Didatangkan illa di situ. Ya, sampai di sini ada yang belum paham, silakan ditanyakan atau menjadi ulang bagian yang mana. Insyaallah nanti pembahasan tentang salnihi warantukahu wa kuntahu kita tunda untuk kesempatan yang lain. Ya, difahami aja dulu yang telah lewat tadi. Ya. Gimana? Paham? Salma gimana? Ya, Mas, barangkali ada yang masih kurang jelas, silahkan tanyakan. Mana, Ki? Salam semuanya, ya. Ya. Ya. Mungkin cukup sampai di sini. Kesempatan malam ini. Subhanallah, alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.